بسم الله الرحمن الرحيم. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terus selawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, terima kasih buat semuanya teman-teman yang udah datang. Dan saya pengen absen dulu yang masih jomblo. Weh, di belakang banyak. Tapi kayaknya saya ngelihat ada wajah-wajah yang sebetulnya udah punya status tapi masih angkat tangan, ini maksudnya apa ini? Yang niatnya Ramadan besok udah gak sendiri. Gak berani yang di depan, yang di belakang doang yang berani. Mudah-mudahan Ramadan 2017 ini sahurnya udah berdua sama teman kos-kosan. Deg-degan nih. Saya mah lebih senang, lebih mudah main air daripada disuruh ngomong di depan kayak gini. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian kita pagi hari ini, yuk kita perbaharui dulu niat kita bareng-bareng, supaya setiap langkah kaki kita tadi dari tempat tinggal kita masing-masing ke gedung ini benar-benar Allah catat sebagai pahala mencari ilmu. Jadi kita tajdid, kita perbaharui niat kita. Kita kesini mau apa? Mencari ilmu. Dan saya bukan selebgram, saya bukan artis, saya juga hanya ustadz biasa yang alhamdulillah dapat kesempatan diundang ke Medan. Jadi lihat saya sebagai salah satu di antara kita yang lagi sama-sama belajar agama Allah. Jadi bukan bertemu dengan seorang selebgram, apalagi artis yang katanya terkenal, enggak sama sekali. Hanya kebetulan kita bisa lebih komunikasi sekarang era sosmed ya. Saya enggak pernah masuk TV, cuman di sosial media sering komunikasi aja dengan posting. Mudah-mudahan dengan kayak gitu kita Allah catat sebagai orang yang datang karena Allah Subhanahu wa taala. Yang datang karena ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Siap insyaallah? Oke. Hari ini kita bahas tentang miracle of istighfar. Keajaiban dari istighfar. Sebelum kita ngebahas apa aja sih keajaiban yang Allah sediakan di dalam istighfar, terus gimana cara istighfar yang Allah suka, cerita-cerita inspirasi yang berkaitan dengan istighfar, sebelumnya mari kita sama-sama tilawah Al-Quran. Biar adem, biar hatinya nyaman, kita tilawah bareng-bareng. Pada punya aplikasi kan ya? Mangga dibuka Al-Quran surat Hud, surat ke-11. Silakan teman-teman buka mushaf surat Hud, surat ke-11. Kita mulai baca dari ayat pertama. Surat Hud, surat ke-11, kita mulai baca dari ayat pertama. Teman-teman yang dirahmati Allah, di dalam ayat ketiga surat Hud, Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada hamba-hamba yang senang beristighfar. Wa anistaghfiru rabbakum. Jadilah kalian orang yang selalu beristighfar kepada Rabb kalian. Salah satu kalimat yang Allah paling suka dari hambanya itu adalah astaghfirullahalazim. Jadi kalau kita pengen Allah itu senang kepada kita,

Kalau sidqan minal qalb, benar-benar diucapkan dari hati. Dan ini gak ada manusia yang bisa kayak gini sama temannya, sama orang lain, sama keluarganya, yang mudah memaafkan kayak Allah tuh gak. Paling-paling kalau teman kita ngemaafin kita, mungkin kesalahan kita masih wajar. Coba kalau kesalahan kita itu sekian tahun nyakitin hati dia terus, bayangin. Dari sejak 10 tahun yang lalu, sehari 5 kali kita nyakitin hati dia. Sehari 5 kali dia telepon kita reject. Padahal dia tuh paling baik loh sama kita. Coba bayangin ya, teman-teman nih, pernah gak ngerasa kayak berjasa kepada seseorang? Pernah? Mungkin gak jasa seperti ayah dan ibu kita lah, tapi merasa kayak pernah ngebantu temennya gitu. Dan kita ngerasa kita tuh udah jadi orang penting buat dia, udah pernah punya jasa, pernah punya budi ke dia. Terus suatu saat kita gak butuh dia, cuman pengen nyapa doang. Bukan karena butuh, cuman pengen nyapa doang, silaturahim, telepon. Di reject, bukan gak diangkat. Kalau gak diangkat mungkin dia lagi kuliah, lagi di kamar mandi sehingga gak diangkat, atau lagi tidur. Ini di reject, pas kita telepon, tep, langsung di reject. Oh, mungkin ketekan gak sengaja gitu. Udah, telepon lagi. Dan gitu gak telepon waktu itu juga. Kita telepon pagi sekali, di reject. Nanti siang telepon lagi, di reject. Sore telepon lagi, di reject. Maghrib telepon lagi, di reject. Malam telepon lagi, di reject. Sehari 5 kali, sudah 10 tahun kayak gitu, bayangin. Gimana tuh perasaan kita? Paling-paling dia itu paling baik itu nge-rejectnya tuh dengan tulisan. Lagi driving, lagi apa meeting, lagi on the way, lagi apa misalnya kan gitu. Kadang-kadang nge-rejectnya tanpa alasan, reject aja. Gimana perasaan kita? Harusnya kan Allah lebih dari itu, karena Allah sering kita reject. Allahu akbar, Allahu akbar. Suara radio tuh pindah channel. Suara TV pas waktu maghrib matiin, pindah channel gitu kan. Atau kita pakai gak sengaja gitu alarm di handphone kita pakai suara azan, langsung di close gitu. Kalau di masjid langsung kita pindah tempat. Hayya ala sholat. Kadang-kadang kita nge-rejectnya tuh dengan keluhan lagi. Duh, udah waktu sholat aja gitu kan. Jadi kesan ke Allah itu kalimat keluhannya. Nelfon aja sih, coba kalau kita digituin. Kan kalau misalnya ada yang nelfon kita, telepon masuk, suka ada nolaknya pakai apa kan? Ada menu custom gitu kan? Coba di custom terus kita nulis gini. Kok kamu apa ganggu aja sih? Bisa enggak ngirim ke orang kayak gitu? Berani enggak? Bahaya banget kan? Kita nelpon orang terus dia balas ke kita tulisannya ganggu aja sih. Gimana tuh perasaan kita? Kita tuh sering kayak gitu loh sama Allah. Aduh, udah zuhur aja, duh udah asar aja. Apaan sih subuh-subuh kok ganggu orang tidur segala macam? Dan itu mungkin kita ngirimnya gak dengan lisan, dengan hati. Bukankah Allah alimun bidzatis sudur, tahu banget ucapan di hati kita? Coba. Tapi begitu kita bilang astagfirullahalazim, Allah itu lupain semua reject-reject kita selama 10 tahun. Allah maafin semuanya. Coba kalau kita ke orang lain, dia nge-reject kita 10 tahun dengan dibalas kata-kata yang gak pantas gitu. Dia WA kita, dia bilang ganggu aja sih kerjaannya, terus aja bikin kita sebel. Setelah 10 tahun dia datang, maafin saya ya. Gimana? Gak akan diirit sama kita. Itu artinya famay yaghfiruz dzunuba illa anta. Siapa sih yang bisa maafin dosa sehebat Allah Subhanahu wa taala? Itu kalimat itu maksudnya kayak gitu. Allah tuh maafin kita itu gak pernah perhitungan, gak pernah dendam sama sekali. Sehingga apalagi teman-teman yang menghalangi kita untuk istighfar kepada Allah. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa terus masalah kita untuk enggak istighfar sama Allah? Masalahnya apa? Pasti satu doang masalahnya. Kita ngenyepelein Allah. Kita nganggap Allah itu enggak penting. Padahal hidup kita itu 24 jam di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sombong. Seolah-olah kita bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun istighfar. Kalau istighfar kita enggak dari hati, 1000 kali itu enggak ngaruh buat Allah, enggak akan diirit sama Allah. Makanya ulama ada yang bilang istighfar yang butuh istighfar. Istighfar butuh istighfar. Kan ada tuh yang pakai jelek-jelek gitu kayak hitung apa untuk menghitung itu gitu kan, apa istilahnya gitulah ya. Checker gitu kan, ada checker, terus kita istighfar, astagfirullah. Ketemu sama teman kita, teman-teman kita pada ngobrol, lagi ngafe nih, lagi nongkrong. Oh iya iya, si gaya gitu ya. Pas dilihat sama teman kita dalam sehari 10.000, yes, keren ya 10.000 istighfar. Cuman pas kita ngomong ke teman kita, dia nanya gitu, gimana ya, aku kok malas banget berzikir, istighfar aja jarang, kata teman kita. Ah, padahal itu gampang banget loh. Kalau lo lagi kosong waktunya, lagi gak ngapa-ngapain, daripada ngelamun, udah istighfar aja. Gue ngelamun doang, istighfar alhamdulillah sih sehari-hari gak pernah kurang dari 10.000. Ngomong kayak gitu. Maka 10.000 itu dosa semuanya. Bukan ampunan, dosa karena riya. Lalu yang ke 10.001, yang ke 10.001-nya istighfar dari hati. Astagfirullahaladzim, ya Allah maafin saya udah jadi riya. Maka yang 10.000 tadi itu jadi pahala semuanya. Coba, satu itu berpengaruh, bisa jadi dosa, bisa jadi pahala. Yang mana dari hati, yang mana cuma di lisan. Kayak ada orang yang rajin tahajud gitu ya. Tahajudnya itu udah dawam banget lah, udah 10 tahun, udah 15 tahun tahajud terus. Ketemu sama temennya, kasih dong tips gimana biar bisa tahajud. Gua nih udah lama banget gak tahajud, gak tahu ngerasain tahajud itu kayak gimana. Dia bilang, tahajud mah gampang. Kalau misalnya mau tuh udah gak, saya mah tahajud gak perlu pakai jam waker. Udah gak perlu pakai di handphone, nanti dibangunin jam 3, jam 3 lewat 5, jam 3 lewat 10, jam 3 bangunnya jam 13 gitu ya, habis zuhur. Udah gak perlu kayak gitu. Oh gitu, terus bangunnya gimana? Ya bangun aja kebangun, pokoknya asal jam 3 malam saya pasti kebangun. Oh gitu, udah berapa lama? Enggak sih, baru sekitar 15 tahun lah. Gitu ya. Berarti 15 tahun kita tahajud, nol. Kalau kita riak dari hatinya sombong. Tapi kalau hanya sekedar syiar, nyemangatin, Allah lebih tahu isi hati kita. Innamal a'malu binniyat. Terus gak usah ngejudge hati orang lain lah. Sombong lo, riak lo, enggak. Kita doang yang tahu. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala pastinya. Makanya istighfar dari hati. Sekali aja udah luar biasa. Gimana kalau 100 kali kayak Nabi? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah maafin saya. Itu satu ya poinnya. Allah tuh seneng banget dengan istighfar. Kalau dalam bahasa hadis, senangnya Allah kepada taubat dan istighfar hamba itu kayak melebihi senangnya seorang hamba yang dia kehilangan bekal dan kendaraannya di tengah padang pasir. Jadi ada seorang laki-laki gitu, analogi dari Nabi nih. Nabi bikin kayak semacam ilustrasi gitu. Ada seorang laki-laki lagi musafir di tengah padang pasir, terus dia kehilangan ontanya, dia kehilangan bekal-bekalnya, kehilangan minumnya, airnya, semuanya tinggal sebatang kara di tengah padang pasir, nyari-nyari onta dan bekalnya tuh gak nemu. Sampai akhirnya dia berputus asa. Nih saya bakalan celaka nih kali ini nih. Apes banget sih. Kehilangan onta, bekal, air segala macam di tengah padang pasir, kayak di tengah samudra kan. Kalau di tengah laut kan juga kita gak bisa minum. Sama persis kayak di tengah padang pasir. Panas, gak ada air. Wah ini pasti cuma bertahan 2 hari. Besok saya mau mati nih kalau kayak gini. Di hari ketiga, detik-detik dia udah mau, udah berat banget, udah dehidrasi banget. Tiba-tiba dia dalam keadaan antara sadar dan tidak, muncul onta di sebelahnya. Onta yang tadi hilang tiba-tiba datang nih di sebelah dia. Dia udah hampir putus asa, udah 3 hari nyari ontanya tuh. Tiba-tiba muncul dengan bekalnya, dengan air yang masih tempat air yang masih terisi. Kemudian dia tiba-tiba langsung bangkit, megang ini halusinasi atau benar? Ternyata benar ontanya. Dia ambil air itu saking bahagianya, dia bilang, "Ya Allah, segala puji bagimu. Engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu." Saking bahagia dia kebalik ngomongnya. Ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Hadisnya kayak gitu. Saking senangnya sampai kebalik dia bicara. Allah lebih senang lagi kepada hamba yang beristighfar daripada laki-laki itu terhadap apa yang dia temukan. Ini ilustrasi senangnya Allah sama orang beristighfar. Senang banget Allah sama istighfar. Jadi bisa dibilang orang yang istighfar itu kekasih Allah banget. Di hari pertama dia istighfar udah jadi kekasih Allah. Kalau jujur dari hati. Jadi pas kita habis bikin dosa, astagfirullahaladzim. Allah langsung, ya kekasihku. Langsung gitu. Padahal kita belum jadi ahli ibadah, belum jadi orang yang soleh-soleh amat, belum banyak berilmu, tapi cuma istighfar doang, langsung jadi ahli surga tuh. Saat itu juga jadi ahli surga. Terus gimana dengan orang yang istighfarnya udah 10 tahun, 15 tahun, yang dawam setiap hari beristighfar? Pasti jauh lebih luar biasa lagi yang Allah berikan untuk dia. Orang yang baru sekali doang udah dikasih banyak anugerah, apalagi yang sudah sekian miliar kali. Jadi istighfar itu amal soleh paling ringan, tapi luar biasa kedudukannya di mata Allah. Poin yang paling Allah suka dari hambanya itu kalau hambanya udah beristighfar. Suka banget. Saking sukanya Allah kepada orang yang beristighfar, Allah tuh gak rela menjadikan manusia itu sempurna seperti malaikat. Allah gak rela. Saking Allah suka dengan kalimat istighfar. Kata Nabi, seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan membinasakan kalian. Bayangin, kalau kita gak buat dosa, Allah akan binasain kita. Tapi jangan disimpulin, oh kalau gitu kita buat dosa aja ya. Enggak, artinya manusia itu sengaja Allah buat, tabiatnya, fitrahnya emang pendosa. Gak sengaja aja buat dosa, apalagi sengaja kan. Coba kita jalan ke mall, sengaja gak sih mau ngeliatin aurat? Enggak kan? Gak sengaja doang, kadang-kadang kita udah nunduk pandangan ke bawah gitu. Tapi kelihatan juga, kenapa? Soalnya kita di lantai 2. Sama aja gitu, udah ngeliat ke bawah, godul basor gitu, kena juga. Ngeliat ke bawah, kalau di lantai paling atas mending lihat ke atas aja deh. Lagi ngapain lo? Godul basor gitu. Godul basornya ke atas, kok gak ke bawah? Kan kita di atas. Begitu juga di tempat-tempat umum yang lain, di jalan doang tuh, kita naik mobil, naik motor, orang di depan kadang-kadang apalagi ya, banyak perempuan-perempuan yang mungkin mereka masih belajar tentang Islam, belum paham, sehingga kadang-kadang naik motor pakai celana pendek atau rok pendek yang kelihatan, hanya kelihatan kakinya aja, itu sebetulnya gak boleh dilihat, tapi namanya kita gak sengaja ngelihat. Astagfirullahaladzim, sama astagfirullah. Kan di tengah lagi lampu merah kan, di tengah tuh, sini astagfirullah, di sini juga astagfirullah, kumaha, gimana tuh? Nah, artinya gak sengaja aja banyak dosa. Gimana sengaja? Jadi gak usah ditambah yang sengaja deh. Karena kita gak sengaja aja udah jadi pendosa. Jadi kita tuh, gua tuh pendosa loh. Ya bangga lagi gitu ya. Maksudnya gua tuh manusiawi banget pendosa. Jadi kita tuh gak usah direncanain, disetting gitu, diprepare, pengen buat dosa. Gak usah, udah pasti jadi pendosa. Kullu ibni Adam khata. Semua anak Adam itu pasti pernah lakuin kesalahan. Sampai Nabi bilang, kalau kalian gak bikin salah, Allah binasain kalian tuh. Terus Allah ganti dengan manusia yang lain, yang mereka akan bikin salah, lalu mereka minta maaf kepada Allah, yang Allah akan memaafkan kesalahan mereka. Allah tuh senang dengan istighfar. Makanya diciptain hambanya itu gak sempurna kayak kita, biar Allah dengerin istighfar dari kita. Begitu kita bilang, astagfirullahaladzim, Allah sayang banget langsung sama kita. Kayak kita bilang, I love you, Allah langsung bilang, I love you tuh deh pokoknya. Jadi kayak kata-kata yang paling sakral gitu kan, kata-kata paling sakral tuh I love you. Benar? Kalau buat saya mas, kata-kata yang paling sakral itu kalau ke makhluk itu adalah I love you gitu. Dan yang lebih sakral lagi, I love you too. Kadang-kadang I love you, oh iya, nah, itu kan pahit banget tuh. Berat banget tuh. Kalau ngirimnya pakai WA gitu, cuma dibalas senyum doang. Atau dibalas emotikon tutup wajah gitu, apa gitu, malu-malu gitu. Kan itu gak enak banget ya. Berkali-kali digituin, akhirnya ujung-ujungnya apa? Kita adik kakak aja ya. Itu mah lebih berat lagi tuh. Mending jadi musuh ya daripada adik kakak ya. Ini kata-kata yang kalau ke manusia mah kayak kata-kata ajaib aja. Nah, kalau ke Allah, salah satu kata-kata ajaib itu astagfirullahaladzim. Jadi ilustrasinya tuh kurang lebih buat Allah seneng banget tuh dengan kata-kata astagfirullahaladzim. Itu satu ya teman-teman. Kedua, istighfar itu Allah bukan hanya senang kepada kata-kata istighfar. Allah bukan hanya akan pasti menghapus dosa-dosa orang yang beristighfar. Tapi yang lain Allah juga selain menghapus dosa-dosa kita, setiap kali kita beristighfar Allah kasih hadiah loh. Jadi bukan cuma Allah nge-read, Allah typing, Allah ngebales, Allah ngechat sama kita, tapi Allah juga tiba-tiba ngirim gosen. Tiba-tiba di rumah kita, bu, ini ada yang ngirim, kak, bang gitu, ini ada yang ngirim gosen. Pas dibuka hadiah dari siapa? Dari Allah, coba. Allah itu bukan cuma seneng kalau kita bilang maafin saya ya Allah, langsung Allah read, langsung Allah typing, ya udah dimaafin. Bukan cuma segitu. Pas begitu kita nulis kayak gitu, Allah langsung nyiapin kado, hadiah, send kepada kita.

Pasti sering. Kita nelpon kecewa, kita japri kecewa, kita caper-caperan kecewa, itu biasa. Dengan makhluk kecewa itu biasa banget. Tapi dengan Allah, kalau kita kecewa bukan karena Allah, karena dosa kita sendiri, menzalimi diri sendiri. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, yuk kita dawamin istighfar. Mulai sekarang kita bikin target deh. Kalau ustadz-ustadz yang lain pernah menjelaskan tentang keajaiban, sebetulnya dalam Islam itu ada 3 amalan ya, itu hasilnya itu ajaib banget. 1 sedekah, 2 tahajud, 3 istighfar. Kalau sedekah mungkin teman-teman sering dengar dari Ustadz Yusuf Mansur, tahajud juga Ustadz Arifin Ilham. 1 dari 3 itu adalah istighfar. 3 amalan ini nih, itu ajaibnya itu, pokoknya menurut saya itu unik aja. Kayak ngasihnya itu cash gitu, gak nyicil, cash langsung di dunia langsung dikasih. 3 tuh, sedekah, tahajud, istighfar. Karena saya hari ini dikasih tema tentang istighfar, kita coba azam mulai sekarang saya pengen banyak-banyak istighfar. Nanti suatu saat kalau butuh apa-apa, kita udah punya modal nih, istighfar sekian tahun, sehingga Allah mudahin urusan kita dari sekarang. Karena makin lama kita mulai, makin lama kita mengambil hasilnya. Ibarat makin lama kita bercocok tanam, makin menunda-nunda waktu, makin lama panennya. Dari sekarang aja nih, kita mulai nanam bibit-bibit istighfar. Nanti mudah-mudahan setelah 6 bulan, Allah akan menunjukkan hasil dalam kehidupan kita. 6 bulan lagi pengen apa? Setahun lagi pengen apa? 2 tahun lagi pengen apa? Dan kepengen kita kadang-kadang berubah-ubah, tergantung kebutuhan. Pokoknya kita pasti punya hajat suatu saat nanti. Mulai sekarang kita bikin investasinya dengan istighfar. Suatu saat ketika kita berdoa kepada Allah, Allah akan menganggap ini doa hambaku yang rajin beristighfar. Kayak cerita-cerita tadi. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan insya Allah nanti di akhir sesi kita akan ada sesi penggalangan dana untuk saudara-saudara kita. Kalau gak salah panitia di Palestina. Untuk Palestina atau Syam? Oh, Somalia, masya Allah. Untuk saudara-saudara kita di Afrika, di Somalia yang berada dalam kondisi kelaparan. Dan kita tahulah, pasti kalau googling banyak banget tuh bahan tentang gimana kondisi di Somalia. Yang anak bayi itu sampai minum air dari genangan yang ada di tanah, saking kurangnya air, kurangnya makanan. Jadi kita coba belajar untuk buka puasanya barengan dengan saudara kita di Somalia. Jadi infak kita hari ini akan disumbangkan ke Somalia untuk takjil saudara-saudara kita yang kelaparan di Somalia. Jadi silakan nanti kita niatkan, ini buat takjil adik saya di Somalia, ini buat takjil kakak saya di Somalia. Infak semampu kita, dan walaupun sedikit tapi tetap ngasih. Jangan sampai kita gak ngasih. Kalau gak ngasih sekarang gak apa-apa, nanti ngasih di waktu yang lain. Yang jelas kita komitmen dulu, berazam dulu, saya pengen bantu nih. Mudah-mudahan dengan kayak gitu, nanti Allah kalau kita minta sesuatu, Allah pasti ngasih. Kalau gak dikasih sekarang, pokoknya dikasih. Gak akan mungkin Allah gak berkomitmen. Fadhkuruni adhkurkum. Ingat aku di waktu kalian senang, aku ingat kalian di waktu kalian susah, insya Allah. Nanti di akhir sesi, panitia akan menyebarkan kotak infak buat saudara-saudara kita, semampu kita yang bisa kita sumbangkan. Dan marilah kita tutup sesi kita hari ini dengan muhasabah, dengan berdoa, dengan beristighfar. Mungkin diawali dulu dengan istighfar bareng-bareng ya, sekitar 100 kali, setelah itu nanti kita berdoa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mari bersama-sama. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim,

Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil islam. Alhamdulillah ala ni'matil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'an rabi'a qulubina. Allahumma nawwir hayatana bil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. Allahumma rzuqna tilawatahu ana al-layl. Ana النهار. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا لك ذكارين. اللهم اجعلنا لك شكارين. وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. ظلمنا أنفسنا يا تغفر لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلهنا يا الله Engkaulah Tuhan kami yang Maha Pencipta. Engkaulah Tuhan kami yang Maha Memelihara. Engkaulah Tuhan kami yang Maha Pengasih. Engkaulah Tuhan kami yang Maha Penyayang. Engkaulah Tuhan kami yang Maha Baik. Engkaulah Tuhan kami yang Maha Lembut, ya Allah. Karuniamu meliputi langit dan bumi, ya Allah. Tidak ada satupun kebaikan yang kami rasakan dalam hidup kami kecuali itu anugerah darimu, ya Allah. Dan tidak ada satupun keburukan yang kami dapatkan dalam hidup kami kecuali karena kesalahan-kesalahan kami sendiri, ya Allah. Engkau yang Maha menutupi aib-aib kami sedangkan Engkau tahu setiap rahasia-rahasia kami, ya Allah. Engkau tahu rahasia yang tersembunyi di dalam lubuk hati kami, ya Allah. Engkau tahu rahasia-rahasia di masa lalu kami, ya Allah. Engkau tahu rahasia-rahasia dalam diam kami, ya Allah. Tidak ada satupun yang luput dari ilmu dan penglihatan-Mu, ya Allah. Ilahana, Engkau menutupi aurat dan aib kami, ya Allah. Engkau menjaga celah-celah kami, ya Allah. Seandainya Engkau membuka satu saja dari aib-aib kami, pasti tidak ada seorang pun yang mau berteman dengan kami. Pasti semua orang akan mencela kami dan menghina kami, ya Allah. Kami dianggap mulia karena Engkau menutupi aib-aib kami, ya Allah. Betapa maha baiknya Engkau, ya Allah. Betapa maha baiknya Engkau kepada kami. Engkau tidak membuka aib kami agar kami bertaubat, tetapi Engkau malah menunggu kami datang kepada-Mu. Engkau sabar melihat kami berbuat dosa. Engkau sabar melihat kami bermaksiat. Engkau sabar melihat kami ingkar. Engkau tidak murka kepada kami. Engkau tidak timpakan kami azab-Mu seketika saat kami berbuat salah. Betapa baiknya Engkau, ya Allah. Kami berjanji kepada-Mu lalu mengingkarinya. Kami meminta maaf kepada-Mu lalu mengulanginya. Kami minta ampun kepada-Mu lalu sengaja melakukannya. Tapi Engkau tidak marah kepada kami, ya Allah. Berulang kali kami melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Berulang kali kami meninggalkan sholat. Berulang kali kami berbuat maksiat. Tetapi Engkau sabar kepada kami, ya Allah. Engkau sabar menanti kami datang. Datang kepada-Mu dengan beristighfar dan meminta ampun. Walaupun bertahun-tahun lamanya Engkau menunggu kami datang, ya Allah. Engkau selalu berbaik sangka kepada kami. Engkau tidak mencelakai kami di hari ketika kami berbuat dosa, ya Allah. Karena Engkau kasihan kepada kami. Sekiranya Engkau membinasakan kami saat sedang kami berbuat dosa, pastilah kami akan binasa dan celaka selama-lamanya di akhirat, ya Allah. Pastilah kami akan sengsara abadi di dalam neraka. Tapi Engkau Maha Penyayang. Engkau kasihan kepada kami. Engkau tunggu kami datang kepada-Mu. Di siang hari Engkau menunggu kami tidak datang. Di malam hari Engkau menunggu kami tidak datang. Di hari Jumat Engkau menunggu kami datang, kami pun tidak datang. Di bulan Ramadan Engkau menunggu kami bertobat, kami pun belum sadar. Betapa sabarnya Engkau menunggu kami, ya Allah. Sedangkan kami tidak sabar menunggu Engkau mengijabah doa-doa kami yang baru sehari atau dua hari, ya Allah. Kami tidak sabar menunggu Engkau mengabulkan permintaan kami padahal baru saja beberapa saat kami meminta. Sedangkan Engkau sabar menunggu kami meminta ampun kepada-Mu bertahun-tahun lamanya berbuat dosa, ya Allah. Betapa baiknya Engkau, ya Allah. Segala puji bagi-Mu, ya Allah, atas kebaikan itu. Segala puji bagi-Mu, ya Allah, atas kesabaran-Mu itu, ya Allah. Segala puji bagi-Mu, ya Allah, atas kasih sayang itu. Kini kami datang, ya Allah. Kami datang setelah sekian lama Engkau menanti, ya Allah. Kami sadar diri kami tidak pantas. Kami sadar diri kami tercela dan hina. Kami sadar diri kami sudah berlebihan kepada-Mu, ya Allah. Kami sadar diri kami sudah melampaui batas, ya Allah. Tapi kami tidak mau menjadi orang-orang yang berputus asa, ya Allah. Kami tidak mau menjadi orang yang berputus asa dari rahmat-Mu, ya Rabbana. Karena kami tahu Engkau saja tidak pernah berputus asa untuk menunggu dan memaafkan kami. Sungguh tidak pantas kami berputus asa meminta maaf kepada-Mu, sedangkan Engkau tidak berputus asa memaafkan. Kini kami datang, ya Allah. Kami datang dengan hati kami yang pasrah, hati yang dipenuhi rasa penyesalan terhadap dosa-dosa di masa lalu. Kami datang kepada-Mu, ya Allah. Maafkanlah salah-salah kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah, yang bahkan dosa baru saja kami lakukan beberapa waktu yang lalu, ya Allah. Dosa yang kami malu untuk menyebutkannya satu persatu, ya Allah. Dosa yang kami tidak sanggup menghitung jumlahnya, ya Allah. Dosa-dosa besar yang membuat kami merasa sangat malu di hadapan-Mu, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Rabbana. Kami pernah meninggalkan sholat sekian kali banyaknya, ya Allah. Padahal kami tahu sholat adalah yang pertama dihisab nanti di akhirat. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Kami pernah durhaka kepada orang tua kami, ya Allah. Kami durhaka kepada ibu dan ayah kami, ya Allah. Kami menyakiti perasaan ibu dan ayah kami. Pernah ibu kami menitikkan air mata karena sedih, karena dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Pernah ibu kami menangis diam-diam setelah kami membentaknya, ya Allah. Pernah ibu kami menangis diam-diam setelah kami memarahinya, ya Allah. Ibu kami sakit sendiri di rumah dan kami tidak datang menjenguknya, ya Allah. Ibu kami menelpon kami tetapi kami tidak mengangkat teleponnya karena alasan sibuk, ya Allah. Kami jarang datang menemuinya di rumah, ya Allah, dengan alasan tidak punya waktu, ya Allah. Padahal kami punya waktu untuk jalan-jalan dengan keluarga kami sendiri, jalan-jalan dengan teman-teman kami. Kami punya waktu untuk bermain, tetapi kami beralasan tidak punya waktu untuk menemui ibu kami, ya Allah. Sungguh kami durhaka kepada orang tua kami, ya Allah. Maafkan kami, Ilahana. Janganlah Engkau murka kepada kami, ya Allah. Janganlah Engkau berpaling dari kami, ya Allah. Janganlah Engkau cabut rahmat-Nya dari hidup kami, ya Allah. Janganlah Engkau tutup pintu hidayah bagi kami, ya Allah, karena dosa-dosa kami. Betapa rugi dan celakanya hamba yang telah Engkau palingkan rahmat-Mu darinya, ya Allah. Maafkan kesalahan kami, Ilahana. Bimbinglah hati kami, ya Allah. Kami ingin memperbaiki diri. Kami ingin berhijrah. Kami ingin bertaubat. Kami ingin mendekat kepada-Mu, ya Allah. Bimbing kami harus seperti apa. Karena kami ini bodoh, ya Allah. Kami ini bodoh, ya Allah. Tidak tahu apa-apa. Bimbing kami di jalan-Mu, ya Allah, agar kami sampai ke dalam ridha-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.